Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusannu fil akhirataini. Kesunahan membaca surat hanya disunahkan di dua rakaat pertama saja. Berarti membaca surat ini tidak disunahkan di dua rakaat yang terakhir. Jadi bagi sholat yang berjumlah empat rakaat, tidak disunahkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, dan bagi sholat yang berjumlah tiga rakaat, tidak disunahkan membaca surat di rakaat yang ketiga. Illa li masbuk, kecuali bagi masbuk. Masbuk yaitu makmum yang terlambat. Penggambaran masbuk adalah bi alam yudrikil ulaya ini ma'imami. Masbuk di sini yang dimaksud adalah makmum yang tidak menemukan dua rakaat pertama bersama dengan imamnya. Jadi khusus bagi makmum ini, di dua rakaat pertamanya dia tidak disunahkan membaca surat. Fayaqra'uha fi baqi sholatih idza tadarakahu. Bagi makmum masbuk ini, kesunahan membaca surat dilakukan di sholat yang dilakukannya sendiri, dalam arti setelah imam salam dia menambah rakaat kekurangannya. Nah, di rakaat tambahan itulah kesunahan bacaan surat dilakukan untuk makmum masbuk. Jadi dia membaca surat di sholat yang tersisa bagi sholatih idza tadarakahu, saat dia meneruskan menyempurnakan sholatnya. Walam takun qara'aha fima adrakahu, dan dia di saat bersama dengan imam tidak membaca surat. Jadi catatan atau syarat bagi makmum untuk melakukan kesunahan membaca surat di rakaat yang dilakukannya sendiri itu adalah di saat dia tidak membaca surat bersama dengan imam. Artinya kalau dia membaca surat di saat masih bersama dengan imam, di rakaat yang dilakukannya sendiri dia tidak disunahkan membaca surat. Malam taskut anhu, selama kesunahan membaca surat ini tidak gugur darinya. Likaunihi masbukon fima adrokahu, tidak gugur dikarenakan dia terlambat di rakaat yang dilakukan bersama dengan imam. Jadi kalau dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, itu di dalam penjelasan sebelumnya, bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Dalam arti dia tidak harus membaca Al-Fatihah. Dan dikarenakan kesunahan surat bertempat setelah Al-Fatihah, maka kesunahan ini ikut gugur. Jadi kesunahan membaca surat ini gugur darinya karena mengikuti gugurnya keharusan membaca Al-Fatihah. Ini alasannya ya, li'annal imama idza tahammala anhu al-Fatihah fasuratu aula. Sebab kalau imam menanggung bacaan Fatihah dari makmum masbuk, maka tanggungan imam kepada surat ini lebih utama. Lebih utama dalam arti yang Al-Fatihah sifatnya fardu saja bisa ditanggung oleh imam, apalagi ini membaca surat yang hukumnya tidak fardu, yang tidak termasuk rukun. Maka imam ini lebih bisa menanggung surat ya, lebih bisa menanggung surat karena imam bisa menanggung Al-Fatihah yang statusnya fardu, apalagi surat. Jadi kesunahan makmum masbuk membaca surat ini gugur bila memang keharusannya membaca Al-Fatihah juga gugur. Wa yusannu ayutawila qira'atal ula ala tsaniyah. Disunahkan memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama. Qira'atul ula ala tsaniyati, lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Jadi antara rakaat pertama dan rakaat yang kedua ini kesunahannya lebih memanjangkan di rakaat pertama. Jadi suratnya memilih yang lebih panjang di rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Dengan catatan malam yarid nasun bitatwili tsaniyah. Selama tidak ada dalil yang mensunahkan lebih panjang bacaan di rakaat kedua. Jadi kalau ada dalil di surat-surat tertentu, maka kita harus lebih mengikuti dalil itu daripada penjelasan di Fathul Muin ini. Wa ayyaqra'a ala tartibil mushaf. Ini kesunahan berikutnya. Kesunahan berikutnya adalah membaca surat sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi urutan surat antara surat pertama dan kedua ini kesunahannya sesuai dengan Al-Quran ya, sesuai dengan Al-Quran. Wa ala tawali malam takunil lati taliha atwal. Dan selain sesuai dengan urutan Al-Quran, disunahkan juga tawali. Tawali artinya membaca surat yang ada setelahnya, langsung ya, langsung setelahnya. Jadi antara surat pertama dan surat yang kedua, ini surat yang kedua harus berada, bukan harus ya, disunahkan memilih surat yang kedua yang letaknya lebih akhir dari surat yang pertama di dalam Al-Quran. Itu tartib namanya ya. Surat yang kedua letaknya lebih akhir dari surat yang pertama, itu namanya tartib. Kalau tawali, tawali adalah surat yang kedua berada langsung setelah surat yang pertama. Jadi surat yang pertama setelah itu langsung surat kedua, itu namanya tawali. Jadi tartib itu belum tentu tawali. Tartib belum tentu tawali. Karena tartib itu yang penting surat yang kedua terletak setelah surat yang pertama. Bisa terletak langsung atau tidak langsung ya. Kalau tawali ini langsung. Malam takunil lati taliha atwala. Kesunahan tawali ini dengan syarat jika surat setelah surat yang pertama ini. Jika surat yang ada setelah surat pertama, setelah surat di rakaat pertama tidak lebih panjang dari rakaat kedua, karena kesunahan sebelumnya rakaat pertama disunahkan lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Artinya kalau mempertahankan tawali, mempertahankan sunnah tawali, tetapi surat yang kedua lebih panjang dari yang pertama, maka kesunahan tawali ini dikalahkan dengan kesunahan lebih panjang surat di rakaat yang pertama. Jadi malam takunil lati taliha atwal ini adalah catatan kesunahan tawali selama surat setelahnya tidak lebih panjang daripada surat sebelumnya. Walau ta'arudu at-tartibu wa tatwilul ula ka'an qara al-ikhlasa fa hal yaqra'ul falaqa nadharan litartib awil kautsar nadharan litatwilil ula. Ini ada satu permasalahan ya. Satu permasalahan, ada dua kesunahan yang dituntut untuk memilih salah satu. Jadi ta'arudu ini artinya bertentangan antara kesunahan tartib dan kesunahan memperpanjang surat yang pertama. Surat yang pertama maksudnya surat di rakaat pertama. Jadi kalau memilih tartib, dia tidak bisa mendapatkan kesunahan lebih panjang surat di rakaat pertama. Kalau memilih memperpanjang surat di rakaat pertama, dia tidak bisa mendapatkan kesunahan tartib. Jadi ta'aradu itu artinya dua hal yang tidak bisa dipilih sekaligus, harus memilih salah satu. Contohnya, permasalahan ini contohnya seseorang yang membaca surat ikhlas, seseorang yang membaca kul huwallahu ahad, ka'an qara al-ikhlas. Setelah surat al-ikhlas itu surat al-falak ya, fahal yaqra'ul falaqa nadhuran litartib. Jadi kalau dia memilih kesunahan tartib, maka dia membaca surat al-falak. Saya ulangi, kalau dia memilih kesunahan tartib, maka dia membaca surat al-falak. Karena al-falak terletak setelah al-ikhlas di dalam Al-Quran. Namun, kalau dia memilih itu, berarti surat yang kedua lebih panjang daripada surat yang pertama. Karena surat al-ikhlas ini lebih ringkas, lebih pendek daripada surat al-falak. Jadi kalau dia memilih tartib, maka dia tidak dapat kesunahan tatwilul ula. Itu pilihan pertama ya. Pilihan pertama dia memilih surat al-falak karena mempertahankan tartib. Awil kautsara nadzuran li tatwilil ula. Atau memilih surat al-kautsar. Surat al-kautsar yang tempatnya sebelum surat al-ikhlas. Jadi demi mendapatkan tatwilil ula, demi mendapatkan kesunahan memperpanjang surat di rakaat pertama, dia memilih kautsar. Mana yang harus dipilih? Kullun muhtamal. Keduanya itu mungkin benar. Jadi muhtamal artinya dimungkinkan ya. Jadi dalam kasus ini ulama tidak menegaskan mana yang lebih baik. Kullun muhtamal artinya mungkin hal ini disunahkan lebih memilih tartib, tapi mungkin juga lebih disunahkan memilih tatwilul ula. Akan tetapi walaupun para ulama tidak menegaskan, mereka masih ada antara dua pilihan itu masih ada yang lebih dekat ya. Wal akrobul awal, al akrobu artinya lebih dekat, lebih mendekati kebenaran ya, lebih mendekati kebenaran. Jadi walaupun kedua pilihan itu muhtamal, tetapi al-akrobu awal, yang lebih mendekati kebenaran adalah pilihan pertama. Pilihan pertama yaitu lebih mengutamakan kesunahan tartib. Dalam arti, andai kata seseorang setelah membaca al-fatihah di rakaat pertama, membaca surat ikhlas, dia disunahkan di rakaat kedua membaca surat al-falak. Qala syaikhuna wallahu a'lamu bishawab.